hadirkan lagi dalam hati, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kita akan hadis yang terakhir dalam ini sebagai hadis dan membacakan dengan asma' dengan hadis yang celaan dan cercaan. La wajadta sab'an bidaa'in. Saya engkau akan mendapatiku dengan senang hati dan tangan menerima agama semua. Ya, ucapan apa? Iwan menerima agama hati dan tangan. Dan apa itu yakin? Agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agama yang patut benar. Nah, tapi ternyata beliau tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alasannya khawatir celaan dan cercaan dari orang. Nah, yang dimaksudkan adalah la ilaha illallah ada sabati la wajadkan sama tidak kami. Kalau seandainya aku tidak takut celaan dan cercaan, niscaya aku akan datang aku dengan senang hati dan perang-perangan di mana manusia. Dan dia takut celaan, takut kecewa dan berani. Nah, ini yang mengalami ya, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini bisa kita berfaedah. Janganlah kita kedepankan rasa takut ucapan orang dalam keagamaan kita. Nah, tidak hendak berpegang teguh terhadap sunnah kita. Takut kata orang dan tanggap bilang ini nanti orang tua bilang itu, nanti keluarga bilang ini dan itu. Jangan takut celaan, cacian maki dan hina. Kalau kita takut celaan, cacian maki dan hina akan banyak perkara-perkara dalam agama ini yang seharusnya kita melakukannya pantas. Nah, jadi termasuk di dalam konsekuensi. Dan kalau kita pegang teguh pada sunnah, maka tidak salah. Dalam celaan, cacian dan makian sendiri. Nah, banyak orang yang mencela, tetapi kita kokoh di atas. Kalau kita takut celaan, takut omongan orang, ketika berpegang teguh dalam sunnah, bisa jadi kita menjaga sunnah tersebut. Awalnya kan takut celaan, takut cacian, makian. Lama kelamaan kita sudah senang sendiri, tidak pasti takut sendiri. Bisa jadi awalnya kita takut celaan, takut cacian, makian, dan makian. Jadi kita tahu. Gak ada celaan dari jago, kita sudah terbiasa dengan semua tersebut. Nah, la takhafu fillah wa la takhafu. Jika kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa Taala, walaupun ada celaan orang-orang yang celaan. Nah, ambil dari kisah Abu Thalib. Apa yang mengalami Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dia berani takut celaan cacian makian manusia. Sehingga mati dalam keadaan kafir. Nah, ada yang yakin bahwasannya nah, Islam agama yang benar. Tapi berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan kafir. Mendapatkan ada dan kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus, ya, Allah boleh mendapatkan sisaan yang paling ringan, tapi seringan ringannya sisaan raga. Nah, kaki ini memakai perompak, saya yang memakai sandal, yang sini saya yang raga, panas yang ini saya yang raga. Ini seringan ringannya. Ini seringan apa yang ringan? Ada lebih. Yang ringan saja luar biasa. Nah, kaki ini memakai sendiri sampai orang. Nah, seorang saja yang diberikan hukuman seperti itu. Nah, dia berdiri sama di atas kompor atau di atas yang sejenis. Nah, menyala api di bawah, mendidih sampai otak. Yang sangat dahsyat Arti dunia hanya satu bagian saja dari 70 bagian. Ini merupakan tujuan yang tidak akan tercapai. dan umum diharapkan oleh manusia kedua bintang pecah. Nah, mau mengatakannya nunggu manusia itu semua, keluarga itu semua. Atau misalnya seorang yang hendak masuk Islam, nunggu keluarga hidup semuanya, bisa kapan masuk Islam? Atau ganggu tanda sunnah, nunggu semua keluarga hidup. Atau misalnya perempuan tidak mengenal hijab, cadar, nunggu semua keluarga dukung, keluarga ibu, keluarga bapak, saudara-saudara, kemudian yang lain, kos mustahilah, kerja, kalau dia tak kerja, apa? Orang benar semua. Nah, kalau yang kita cari adalah tujuan dari manusia, kehidupan manusia. Tujuan kita adalah mencari ridho Allah SWT. Jangan mencari tujuan kita, jangan mencari ridho manusia. Sehingga kita capek-capek, jadi kita sampai-sampai capek melakukan. Nah, masuk pada bagian itu. Bab dalil ala anna maka ala tauhid dakhala jannata qat'an. Bab dalil bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas tauhid, dia akan masuk surga secara pasti. Qala Imam Sujaid rahimahullah ta'ala haddatsana ابن أبي شيبة والزهير ابن حرب كلاهما ابن وليد رواية ذلك إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن أبي أن خالد قال حدثني الوليد ابن مسلم عن عمران عن عثمان سبب حديثني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يا حسنا عثمان يقول في أبا نور وين يعنيه وتحيا نرجع dengan dua kutip yang disolat wa alihi wasallam. Adiknya dia cerai misalnya, maka dia boleh menikahi kakaknya. Nah, sampai sekarang sebenarnya mendekatkan kepada Allah. Wah, dan yang baik dan kita ini tidak boleh kalian menggabungkan antara dua saudara kalian dalam pernikahan. Tidak boleh, kecuali syariat yang telah berlalu. Dua perempuan adik kakak ya, setiapnya ini siap tapi ya alaihissalam. Nah, tapi ya alaihissalam ya, boleh menikah kepada adik kakak ya. Sebelumnya beliau ingin menikahi adik. Nah, bekerja dulu sekian tahun selama bapak ya. Dan ternyata yang dinikahkan dengan adik akan, nah, akan bisa, tapi yang masih juga ingin menikahi adiknya, nah, disarankan lagi untuk bekerja setiap tahun lagi, hingga akhirnya beliau bisa menikahi dua adik, adik dan kakak yang menjadi istri, tapi yang tidak bisa, bang, ini saya akan bantu, ya, ada syariat, dari Muhammad SAW. Tidak boleh, maka diharamkan. Nah, diharamkan poligami antara seorang perempuan dengan saudarinya atau seorang perempuan dengan bibinya. Ya, tidak boleh. Kecuali sudah berpisah, ya, maka boleh menikahi lainnya. Apa perpisahannya yang dikarenakan dengan cerai? Apakah dikarenakan apa? Nah, ya. Jadi hanya kita menghafal dari Allah Ta'ala. Pokoknya dengan dunia, nah, seperti ini soal satu. Maka dia menikahi saudari umur yang dia menikahi. Nah, dia menikahi dua cara. Dia menikahi dua putri Nabi SAW. Yang pertama, Isman, Bifakar, Sobat yang berwakar. Panjang, kalau kita baca Nabi Surabi, nah, terus mandi kafan, mengeluarkan perkaraan dulu. Yang jelas beliau salah satu yang terlalu lepau di sini. Khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab Allah Ta'ala meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, maka Umar disyaratkan ya, disyaratkan supaya beberapa orang sudola dari kalangan para sahabat berkumpul dan memilih siapa yang akan dikhalifahi Khalifah. Nah, walaupun terjadi pernah ada menunjuk Utsman dan Ali, sehingga diputuskanlah yang khalifah itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, dan tertib kenapa urutan kenapa sesuai dengan urutan dan sisi afdholnya. Ya, Abu Bakar dan sahabat yang paling afdal. Nah, Abu Bakar lebih afdal daripada Umar. Umar lebih afdal daripada Utsman. Dan Utsman lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi urutan sesuai dengan tingkatan keafdalannya di antara sahabat-sahabat tersebut. Nah, beliau sahabat yang sangat mau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau meninggal ketika baca Al-Qur'an. Dikatakan, nah, demonstrasi yang demonstrasi pertama dilakukan oleh orang-orang munafik. Gracias. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dapat jannah. Karena siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadah selain Allah, dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, dan tentunya dia pun memakan konsekuensi dari salah ucapan perbuatan dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkannya, dapat masuk di dalam akhirnya. Di sini pun disebutkan tentang salah satu di antara syarat la ilaha illallah yaitu al-ilmu, mengetahui makna la mata wahyak. Barang siapa yang meninggal dunia dan pada dia mengetahui dan pada dia berilmu tentang la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu syarat la ilaha illallah al-ilmu. Dan dia mengetahui makna la ilaha illallah, jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya. Kenapa dikatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak mengetahui maknanya, dia akan melakukan perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah. Kalau kita lihat banyak di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekarang ini, tapi masih juga membuat sesajen-sesajen untuk para penunggu suatu tempat, baik di lautan, di gunung-gunung, di hutan-hutan, dan persembahan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami dan mengetahui makna la ilaha illallah. Berbeda keadaannya dengan orang-orang musyrik yang mendahulu. Dari zaman Nabi SAW mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus beribadah kepada Allah saja, meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan la'ta'uzza, ubal, mana, dan lain sebagainya. Dan mereka pada sabar, sehingga dia mau mengucapkan lari dari Allah, tahu konsekuensi, tahu maknanya. Berbeda keadaannya dengan orang-orang yang sekarang ini. Mereka mengucapkan lari dari Allah, pada perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, yeah. Yeah.